sembunyi tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap, dapatkan satu bulan. Bintang sepi berkurang, dapatkan satu bulan. Bulan di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Terima kasih.